Saya tuh punya teman dulu sekolah aku goblok kira karuan, terus melarat goblok keriting. Woi, gue rata muka kan sekolah. Wireng bisa, lumayan gue putar. Tiang. Itu peda sekolah rata muka. Serangannya jaduk, jaduk macam. Wah, semua nang jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Mudah bareng gue. Akhirnya singkat cerita, tiap neng pedalaman Kalimantan itu dia neng gaya musola ke bekas-bekas kayu. Singkat cerita, dia tersiksa karena dia orang soleh dan dia menganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wis kere temang sangin tengah alas, ijek buruannya polisi, enggak mandi ijek ngelijin ngilegal lagi. Ya tetap anak nomu sholat. Juga komunitas sholat, mahabban yang Allah dan Rasul. Tapi kalau aku rada engkar, anak nomu sholat, terus jadi juri, MTQ, atau jadi pegawai kemenak, pembina haji, terus banggan gue, kalau aku naif, syukur oleh lah syukur, tapi rasa bangga. Dia posisinya pun mendapat ketika orang lain member. Wah, akhir kan santri pedotan urip ning desa sing abangan di tanah siki diwakaf nggo madrasah, di penghasilan sapine anak didol nggo gaji guru. Padahal mondoke ra khatam Quran, tapi dia ngurip-ngurip agama. Tapi nak kowe khatam lanya juara dikai umroh dikai duit. Lho cara Allah ya keren sing ngekeki timbang sing di. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuh berkali-kali cerita di mana-mana. Saya tuh punya teman dulu sekolah aku goblok kira karuan. Terus melarat goblok keriting. Woi, gue rata muka kan sekolah. Wireng bisa, lumayan gue putar. Tiang. Itu peda sekolah rata muka. Serangannya jaduk, jaduk macam. Wah, semua nang jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul. Dulu juga ada HP. Dia punyanya surat. Gue sekolah nih tentang pedalaman Kalimantan. Niku tiang-tiang tak jadi jumatan, tak jadi sholat duhur galam. Dia ijeling, sisa-sisa fakih ijeling. Kalau dalam adab syafi'i, orang yang tidak mustahotin itu kan tidak wajib jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah jumatan, hanya sholat apa? Duhur. Masih ingat ya orang goblok banget, mudah suwi, mudah bareng pulak. Akhirnya singkat cerita, tiap neng pedalaman Kalimantan itu dia neng gaya musola ke bekas-bekas kayu. Ya terus kalau Jumat mereka jak duhur gak gelem. Padahal gak 40 juga tidak mustahotin penduduk yang punya kampung. Alasannya mau ngomong awam, Pak, wong Jumat kok duhur. Terus ini takut aku, Gus apa boleh duhur? Apa boleh apa? Jumatan tak jawab, boleh. So ini komandan lah semuanya Jumatan. Singkat cerita, dia tersiksa karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wis kere temang sangin tengah alas, ijek buruannya polisi, enggak mandi ijek ngelijin ngilegal lagi. Ya tetap anak nomu sholat. Juga komunitas sholat, mahabban yang Allah dan Rasul. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi. Dia sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid, itu 4 jam. 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Mau masjid jam 11, masjidnya cek kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dewi di sapo-sapo dewi. Seadaan. Ini yang lucu gini, memang sholah gue agak. Yang situ itu alumni Sarang, ketemu alumni Lirboyo. Orang grupnya ketemu alumni Tegal Rejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas, tapi dibawa, ini betul nyata. Dibawa oleh agamanya ketemu di titik-titik. Kamu kan bapak ilang Jumatan. Kamu ingin kita tahu ngodoh, berang tahun, patang tahun. Lah kok tiba-tiba detik ini, bisa ngaji lah tenangan. Macam-macam lah. Akhirnya masjid itu ketemu sekian alumni pondok besar. Cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Aku kan ngene-ngene ku kiai, anak kiai, murid kiai, dan tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan. Itu orang Bali. Dulu ngaji sorokan mungkin sama saya di Sarang ini. Dia alumni pondok Sido Giri. Itu bapaknya keluarga besarnya bakul sate. Ke Bali itu niatnya adul sate. Ya santri pedotan. Oh, beberapa pedotan ketemu ini. Yang ngeduro maksudnya sesuai kelas masing-masing. Bareng bakul sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan bikinlah masjid. Setelah ada masjid, terus gak kepikiran anaknya bakul sate di pondok di Sido Giri. Karena di situ sudah ada komunitas muslim. Ono majelis taklim, ono muslimatan, fatayatan macam-macam. Mondok Sido Giri anake kebenaran, mungkin karena barokahnya dakwah. Anake alim, cerdas. Mondok ini bisa, kosongan. Di Sido Giri tamat masih mondok lagi ke sana. langsung tingkat berapa dulu yang ngetes saya dulu, ya langsung alim coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbatullah wa rasulih kere yoga wagomo, suga yoga wagomo, temangsang yoga wagomo kemana-mana bawakan. Nah menurut saya yang penting sekarang adalah menciptakan mahabbatullah wa mahabbatu rasulih secara permanen, itu jadi malakahnya, mentalnya, darah dagingnya, sehingga hidup di mana-mana itu ilallah wa ilah rasulih. Apalagi kita dalam konteks Indonesia, orang tahu semua lah, kalau Islam ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang, semua sepakat mengambil gelar pedagang. Ada pedagang dari Gujarat, dari India, dagang di Indonesia. Niatnya dagang rempah-rempah, ya kepengen suge. Tapi mereka ini santri, mereka ini orang raiso, boleh dunyotok, raiso, tetap aja akhirnya ngajarkan Islam. Iya betul, itu pedagang apa kiai? Pedagang apa ketua MUI mereka di... apa dokter fakir enggak, apa dosen IAIN enggak, apa kiai sing dibenum negara enggak, ya pedagang ya wong kedonya nih. Mulanya harapan kue kedonya ini jadi tinggi, tapi asli kedonya ini problemnya itu asli. Maksudnya itu biasa gue kedonya ada orang musik agung, itu yang kasus itu. Itu yang bawa Islam ke Indonesia buat kira siapa? Pedagang. Terus sekarang jadi Islam seperti ini, ada wali songo, ada apa, pertama yang bawa Islam itu pedagang, bukan kiai. Lan ngono ora to engkar yen ana wong saleh terus dadi juri MTQ utawa dadi pegawai kemenak pembina haji terus bangga kulo kulo niku naif cara syukur oleh lah syukur tapi ora usah bangga piye-piye posisine ku mendapat ketika orang lain member wah akeh kan santri pedotan urip ning desa sing abangan di tanah sithik diwakofno kanggo madrasah di penghasilan sapine anak didol kanggo gaji guru. Padahal mondok era khatam Quran, tapi dia ngurip-ngurip agung. Tapi nak kowe khatam lahnya juara. Dikai umroh, dikai duit. Lho cara Allah ya keren sing ngekeki timbang sing di. Okay. Tapi kowe aja terus gedeng sing juara, kowe hasud ten kriminal. Tapi nak sing juara kok kumo luhur merasa Qurannya terbaik tak lorot ya. Banyak orang yang memberi untuk Quran bukan mendapat. Ake wong adol Tegal demi haji, kowe haji kajek nang negara nek biangga, kaya orang pilihan mergo dikajek nang negara. Orang lain kaji adol Tegal tukaran mbek anak bojone. Semana epak kok Tegal lah kok bodol terus piye? Sing tak waris sapa mbok kok kaji? Wes ra waris warisan. Tak rumat mulai cilik kok tuwek iki arep-arep warisan. Pokoke tak dol kok kaji. Lho kula nate lho nyelesekno sengketa ngoten. Tonggo kula iku di Tegal sito, pamit kula ape didol kok kaji. Anake ya sowan kula. Tak itu nak didol anak-anak radio warisan bantah-bantahan tengah rapuh lho cuma mau ngaku rame lho di dunia ngeten pak kalau jadi juri bantah-bantahannya jenang be anak tapi aku harus rame lho terakhir kalimatnya aku jeling pokoknya tak dol anak tak rupat mulai cilik tekan ku aja jok warisan pokoknya tak dol kok kaji didol lho kira kaji. Orang kaji seperti ini kan hebat endawo hebat dia yon fik memberi untuk Islam dia memberi untuk haji sementara ada orang merasa bangga karena dikajikan negara. Di itu mendapat di mana-mana aliyadul ulya khairun min aliyadis sufla, di mana memberi itu jauh lebih baik ketimbang menerima. Tapi soal bangga ya bangga, mbok yo sing bangga syukur dhewe aneh. Alhamdulillah untuk kaji gratis terus profesional memang negara butuh. Saya pun pernah ditawarin kaji gratis oleh negara. Saya pun suatu saat ya mau, tapi kalau saya mau memang haji itu butuh mufti, butuh pemandu, butuh tahu sah tidak. Kalau berangkatnya karena itu kan dia tidak terlintas bangga dikajikan negara, bahkan dia membawa mas'uliyah, membawa tanggung jawab. Kalau itu fil jannah. Atau kamu jadi juri MTQ enggak apa-apa, tapi niatnya menstandarkan makhraj, menstandarkan tahfidz, menstandarkan cara baca Quran, niatnya ngono. Nah, sing niatnya ngono kan enggak kober umuk mbek tanggane. Enggak kober bangga, enggak kober pukul. Wong dekne merasa mas'uliyah banyak tanggung jawab. Nah, tapi problemnya rata-rata kelakuane ra ngono iku. Seakan-akan keren karena dipilih negara. Itu baru kita harus keras, nggak bisa. Mungkin kalau setuju model Mbak Arwani ngaramno MTQ. Sebenarnya bukan karena haramnya MTQ itu enggak. Orang tahu semua lah di dunia hukum kalau Mbak Arwani mengharamkan santrinya musabaqah. Sebetulnya secara filosofi hukum itu bukan musabaqahnya. Saya tahu betul tentang fikih. Saya yakin musabaqah itu halal. Saya tahu betul posisi fikihnya. Saya ulang lagi posisi. Oke, tapi mungkin Mbak Arwani yang diinginkan adalah wong hafe itu aja mental entuk, tapi mentalnya mem itu yang penting. Kalau sekedar musabaqahnya sepele to. Ora sepele piye negara iso anggarane kareng ngekeno. Terus prosedure ini ya wis. tapi tetap baik loh, sahabat sahabat tetap. Yang dirinya tetap baik. Tapi Bu Yao mentalnya seperti yang saya jelaskan. Saya ulangi, mentalnya Bu Yao yang seperti saya jelaskan. Cai pikir, muka haji ditunjuk negara. Kalau ni buat apa lah? Kalau ni kiai kan sering ketemu kiai. Gus, alhamdulillah gus tahun ini kalau ditunjuk pemerintahan Rembang, pemerintahan mana untuk haji gus gratis kalau ben. Ayo, sekali alhamdulillah wahai rasa cerita apa ini. Ya biasa wahai. So, saya tak kok. Jangan kita orang senang. Ya senang ono kiai ngomong liyo kaji wadul tegal seru. Pokaran sih adul tegal. Oh seru. Ngowo iku jos tenan. Ora kaji iso nangis, yo nangis dosane ben nangis. Tegale aku. Oh kaji ngono kan seru, kok yo nangis dosane yo nangis tegale. Yo ora kacang itu peman ya kan. Jerike donya ilang kan kadang yo. Dadi nangis e loro, ben nangis tegale, ben nangis dunia ini, lalu terus gue mau ya Allah gantilah itu. Ternyata ada ikhlas-ikhlas banget. Kalau yang multajam ya jaluk, ya ganti. Tapi ini pelajaran bagi kita, sementing nih. Buat nanyain pulau suatu saat dia mau, yakin suatu saat mau, tidak masalah. Hingga detik ini saya berkali-kali sudah ditawani jadi pemandu haji, tapi hingga detik ini saya tidak mau. Tapi kapan-kapan ya mau, karena saya ada anti negara. Kan jora. Saya juga tidak ekstremis, tapi kita harus didik umat. Bu yo dilatih, nobo. Misalnya kita di mubalek, bu yo mikir, disamani 2 juta, bu 1 juta. Padahal uang 2 juta ini panitia masjid door to door, ono rondo tuwek memati, ono pengajian urun 10.000, ono uang sing kepen belanja sesuk 20.000, gara-gara ono panitia masjid disumbang 20.000. Ini kan uang heroik semua, uang dramatis. Lalu sing awam aja iso urun demi pengajian, kue entah antuk orang rosodu. Gak apa-apa tetap top, dia kayak mubalek, wong alim, gak apa-apa, mendapat penghormatan gak apa-apa. Tapi sadarlah itu, wah itu dari umat yang kadang lebih miskin ketimbang anda. Sehingga ketika pidato, oke okay, gak apa-apa, uang itu diterima halal. Sehingga ketika pidato itu punya target benar-benar lihidayatin, untuk menunjukkan manusia, umat sudah memberi saya, maka saya beri mereka surga dengan cara tak tunjukkan jalan yang benar. Orang waktu jatuhnya mau guyon, toh gak ada target, sementing lucu menarik, ini apa-apaan. Memangnya rano hisap, memangnya pengiran udah dimubalek. Sembrono. Ini penting, ini urusan ilmu, kan urusan etika di depan Allah Subhanahu.